Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berkaitan dengan keutamaan istighfar. Ketahuilah bahwa keutamaan istighfar sangatlah besar, karena istighfar itu salah satu daripada tanda kebahagiaan seseorang. Setiap kita berbuat khilaf, berbuat dosa, maka segeralah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istighfar juga mempunyai keutamaan yang lain, di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man lazimal istighfar, siapa yang mendawamkan istighfar, terus menerus beristighfar, mengisi waktunya dengan istighfar, qala ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan solusi dari setiap kesempitan dan kesusahan, wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan berikan petunjuk dari setiap kesedihan dan kebingungan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rizkikan dengan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis rawahu Abu Dawud. Ketahuilah, namanya manusia, pasti ada kalanya kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, baik dalam urusan pekerjaan atau urusan rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Namun barang siapa yang dia senantiasa mendawamkan istighfar, mengisi waktunya dengan istighfar, ketika berjalan dia beristighfar, ketika mengendarai motor dia beristighfar, antri di kasir misalnya istighfar, nah basah lidahnya dengan istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan kesusahan dan kepayahan dari dirinya. Kesempitan yang dia rasakan akan Allah hilangkan. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Dan ketahuilah bahwa kesusahan, kesempitan, kegelisahan, selain itu ujian dari Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, bisa jadi itu disebabkan daripada dosa yang kita perbuat. Jangan kita mengira bahwa dosa yang kita lakukan itu tidak ada imbasnya terhadap kehidupan kita. Disebutkan di dalam suatu asar bahwa setiap kali seseorang melakukan dosa, akan hilang satu nikmat dari dirinya. Setiap kita melakukan dosa, akan hilang satu nikmat dari diri kita. Mengerjakan dosa lagi, hilang lagi nikmatnya. Maka taruhan saat kita berbuat dosa adalah nikmat yang Allah berikan, Allah hilangkan. Namun siapa yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, niscaya apa yang telah hilang tadi akan Allah kembalikan kepada hamba yang bertaubat tadi. Nah, maka hendaknya ini menjadi motivasi dan dorongan untuk kita saat hendak berbuat maksiat. Selain kita takut kepada Allah, juga kita takut akan dihilangkan nikmat ini dari diri kita. Sampai dikatakan ketika hamba itu banyak berbuat maksiat, terhapus nikmatnya, hilang nikmatnya sampai terhapus, sampai hilang semua nikmat yang dia rasakan. Ekonominya susah, masalah rumah tangga, masalah di masyarakat, terus ditambah hati yang gelisah, hati yang gundah dan sebagainya. Hilang nikmat kedamaian, ketentraman hidupnya. Di rumah gak tenang, ribut sama istrinya. Di luar juga dimusuhi orang, gak tenang hidupnya. Karena banyak dosa, maksiat yang dia kerjakan. Orang pun Allah akan jadikan benci. Ketika seseorang banyak bermaksiat, maka Allah akan jadikan orang-orang soleh melihatnya, nampak padanya ketidaksukaan. Gak tahu kok saya gak suka aja sama ini. Perasaan kalau ngelihat orang ini gak suka. Nah, bisa jadi ketidaksukaan orang soleh tersebut disebabkan dosa kita. Kita suka berbuat dosa dan misalnya demikian dan demikian. Bisa jadi orang lain itu akan merasakan ketidaktenangan duduk bersama kita. Nah, maka jangan ridho kita berbuat maksiat karena akan hilang nikmat demi nikmat dari diri kita. Sementara orang yang beristighfar tadi dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan ketenangan, kelapangan, jalan keluar, solusi, bahkan dianugerahkan dengan rizki yang tidak dia sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah rizkikan untuknya dengan rizki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita rasakan dari kesulitan dan kesusahan bisa jadi itu disebabkan daripada dosa-dosa kita. Jadi sebab dari kegelisahan, kesusahan hidup ini mungkin dosa kita sekarang ataupun dosa kita di masa lalu. Sehingga perbanyaklah istighfar. Kembali kepada Allah. Karena dengan istighfar, Allah akan hapuskan dosa. Maka dengan hilangnya dosa, hilanglah sebab yang akan menjadikan susah pada hidup ini. Barakallahu fikum. Maka disebutkan dalam surat Nuh, Nabi Nuh berkata, fakultu, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pemberi ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Jadi kalau kemarau yang kita rasakan sekarang ini, alhamdulillah sekarang sudah banyak hujan. Sebelum-sebelumnya panas, kemarau. Mungkin itu karena dosa-dosa kita juga. Maka dengan istighfar, Allah akan berikan balasan. Yursilis sama'a alaikum midroro. Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat. Hujan yang bermanfaat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan tambahkan untuk kalian dengan harta, wa banin dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhara, dan Allah akan adakan untuk kalian jannat, kebun-kebun, wa anhara dan sungai-sungai. Na'am barakallahu fikum, maka ansahu nafsu wa iyyakum untuk senantiasa membasahi lidah ini dengan istighfar. Disebutkan kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa'alaika ya akhi bikasratil istighfar, maka hendaknya engkau wahai saudaraku memperbanyak istighfar. Wa aktsir min qauli, dan perbanyaklah dari mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Wa ma asbaha dzalik minal adzkar, dan yang lainnya daripada zikir-zikir yang disyariatkan. Apa kata Syekh? Aktsir, perbanyaklah dari mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, perbanyak istighfar, karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengkhususkan istighfar setelah sholat saja, tapi dalam setiap langkah kita perbanyaklah istighfar. Mungkin sholat, istighfar yang kita lakukan setelah sholat tidak diterima sama Allah. Sebaliknya istighfar yang kita lakukan saat jalan, istighfar yang kita lakukan saat menundukkan pandangan, itu yang dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya banyak beristighfar, mudah-mudahan istighfar yang kita ucapkan mencocok ke waktu yang mustajab, hingga kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan solusi dan kemudahan dalam urusan hidupnya, dimudahkan untuknya dalam mengerjakan urusan akhiratnya, dan dirizkikan dengan rizki yang barokah, rizki yang melimpah dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Ini pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan istighfar, menjadikan kita lebih bersemangat di dalam beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis beristighfar kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Nabi Muhammad, orang yang maksum, yang pasti dijamin surga, terhindar daripada dosa-dosa besar, beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Nah, kita siapa? Tidak maksum, tidak terjamin dengan surga, tapi kenapa kita lebih banyak melamun saat waktu-waktu yang kosong? Ada waktu luang lamun. Apa? Coba kalau digunakan istighfar. Bisa jadi istighfar itu yang menjadi sebab kemudahan urusan hidup kita. Mikirin utang, utang. Utang itu bukan dipikirin, bukan dilamunin, dibayar. Nah, barakallahu fikum. Dan jangan ditunda-tunda. Karena kalau orang yang suka menunda hutang, akan semakin berat dia untuk menunaikannya. Ya, barakallahu fikum. Segera ditunaikan. Karena itu kewajiban kita kepada Allah dan hamba Allah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab.